Kalau mau jadi aku, kamu tinggal main TikTok. Kalau mau tengok aku, kamu tinggal buka YouTube. Apakah kamu cinta? Apa kamu sayang? Aku mau bersahabat sama kamu. Setiap langkahku, di setiap karyaku, hanya ingin buatmu bahagia. Jangan menjauh dariku, aku tak bisa tanpamu. Hidup tidak berarti bila tak ada kamu. Kamu adalah inspirasi.